Downloaden. Yoi. Cukup banget. Yang bener ini 18 tahun. Yang lain lah. My son. Ya. Nak, kamu gak tidur nih udah malam. Gelap-gelap gini ngetik. Enggak, ini lagi nulis tugas. Ntar lagi tidur kok. Oke, tapi jangan sampai kemalaman ya, istirahat. Iya. Love you, Dad.